بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. الحمد لله kita berkumpul kembali dalam majlis Fawaid Al-Fawaid. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang Abwab Al-Ma'rifah. Abwab Al-Ma'rifah dan perbedaan manusia dalam bertauhid. Dari sini memiliki teks Arabiknya dari Fawaid Al-Fawaid. Jadi untuk perhatikan juga teks Arabiknya, begitu juga dengan teks Indonesianya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, وَلِهَذِهِ الْمَعْرِفَةِ بَابَانِ وَاسِعَانِ. وَلِهَذِهِ الْمَعْرِفَةِ, dan untuk mencapai pemakrifat ini ada dua pintu, ada dua cara yang sangat lebar. Jadi kita masih membicarakan tentang ma'rifatullah, itu perihal mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua pintu, ada dua cara, ada dua tariqah yang sangat luas, yang sangat lebar. Al-babul awal, pintu pertama adalah at-tafakkuru wa ta'ammulu fi ayatil Qur'an kulliha wal fahmul khassu 'anillahi wa rasulih. At-tafakkur yaitu memikirkan, wa ta'ammul yaitu merenungi. Jadi dua sama, merenungi dan memikirkan. Apa yang direnungi dan dipikirkan? Yaitu ayat-ayat Al-Qur'an seluruhnya, yaitu keumuman ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat-ayat Al-Quran itu mengandung unsur tauhid. Ya, Al-Quran itu kompilasi dari tauhid semuanya. Tauhid. Dan juga banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran ayat-ayat yang menunjukkan apa? Menunjukkan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyuruh kita dan memerintahkan kepada manusia dan juga jin untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, tanpa yang selainnya, tanpa berbuat syirik. Jadi at-tafakkur dan at-ta'amul itu maknanya sebenarnya sama, yaitu memikirkan dan merenungi. Dan juga sama dengan tadabbur sebenarnya. Fi ayatillahi fi ayatil Qur'an kulliha. Kita sudah tahu sebelumnya bahwasanya ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang tersirat dan ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang tersurat. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang tersurat itu adalah Al-Qur'an. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang tersirat itu adalah semesta alam. Segala apapun, bahkan anai-anai, yaitu debu yang berterbangan, itulah ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan adanya penguasa, pencipta, pengaturnya. Wa ta'ammulu hikmatihi fiha wa qudratihi wa lutfihi wa ihsanihi wa adlihi wa qiyamihi bil qisti ala khulqi. Wa ta'ammul, dan juga memikirkan. Oh, afwan, ini afwan, ini salah. Wal fahmul khas, afwan, salah. Wal-fahmul khasu anillahi wa rasulihi, disertai pemahaman yang mendalam, yang khusus tentang Allah dan Rasulnya. Pemahaman yang khusus, pemahaman yang mendalam tentang Allah dan Rasulnya. Ketika seseorang mencintai suatu pihak, maka ia akan berusaha mengenal pihak yang dicintai tersebut secara detail. Maka begitu juga dengan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut secara melalui alamiah ia akan berusaha untuk mengetahui Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wal babu tsani at-tafakkuru fi ayatihil masyhurah. Dengan memikirkan untuk bertafakur terhadap ayat-ayat Allah yang terlihat, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang tafakur yang pertama, al-babul awal, itu tafakur ayat-ayat syar'iyah Al-Qur'an. Adapun yang kedua, tafakur ayat-ayat kauniyah. Yang kemudian menghasilkan apa? Menghasilkan keimanan di qalb. Keimanan di qalb. At-tafakur fi ayatihi al-mashhudah. Wa ta'ammulu hikmatihi fiha. Dan merenungi hikmahnya di balik ayat-ayat kauniyah tersebut. So, di sini banyak sekali hal-hal, misalnya pepohonan. Untuk apa Allah ciptakan pepohonan? Air dari langit. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit? Matahari, kemudian kulit bahkan. Ya, bahkan binatang-binatang yang mungkin kadang kita anggap merugikan, kuman, virus dan semacamnya, itu semua ada hikmahnya. Itu semua ada hikmahnya. Maka barang siapa yang berta'amul atau berfikir atau bertadabbur dan merenungi itu semua, maka dia akan mendapatkan pengenalan terhadap Rabb-nya, terhadap penciptanya. Maka jangan sampai kita melewatkan suatu keindahan alam seperti tadi, gemuruh. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian angin, sepoi-sepoi di sini. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang mengamati segala yang ada di dalam kaum, yaitu semesta ini, padahal dalam dirinya bahkan, maka dia akan mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ketika seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala baik melalui ayat Al-Qur'an atau ayat kauniyah, dia akan merasakan ketentraman di jiwanya, di kalbunya, ketentraman, masyaallah. Walaupun kemudian ada misalnya ujian, cobaan dan sebagainya. Namun ketika dia melihat ayat Allah Subhanahu wa taala atau ayat kauniyah, dia temukan jawabannya. Jawabannya semuanya itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kembali kepada Allah. Rujuk kepada Allah. Seorang misalnya ditimpa sesuatu, timpa musibah, ya, sudah benar-benar kepepet, sudah benar-benar terdesak hingga dia merasa tidak akan lagi menemukan jalan keluar. Maka itu menunjukkan apa? Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan dia pada jalan keluar. Selama dia berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang dalam keadaan kesulitan, gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa, gak bisa menyelesaikan itu lagi, udah sulit, gak ada cara lagi, cara yang halal maksudnya, gak ada cara lagi. Maka itu menandakan apa? Menandakan bahwasanya kemenangan itu dekat. Jadi jangan, karena kaidahnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Maka ketika misalnya dia diuji, itu ujian sesuai dengan kemampuan dia. Enggak mungkin di luar kemampuan dia, enggak mungkin. Maka ketika dia sudah merasa tidak mampu, itu tanda-tanda apa? Akan hadir jalan keluar. Harus percaya itu. Dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya selagi tawakal, berdoa, kalau misalnya sudah tidak jalan, tinggal kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala sudah ada lagi. Enggak ada lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala senang terhadap hamba yang diuji keras, kemudian berulang-ulang memohon kepada Allah. Tidak mungkin jalan lain selain Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti menolongnya dan memberinya ganjaran pahala yang teramat besar, insyaallah. Wa ta'ammuru hikmatihi fiha wa qudratihi. Juga memikirkan kekuasaannya. Sekarang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Misalnya kita di pesawat atau di kereta misalnya. Kemudian kita melihat pemandangan. Sawah-sawah, pemandangan. Siapa yang menguasai itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat hujan. Kemudian awan menurunkan hujan. Siapa yang menguasai itu? Allah Subhanahu wa taala. Pikiran itu. Warut fihi, kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah Maha lembut. Allah Subhanahu wa taala Maha lembut. terhadap orang-orang yang berhusnuzon padanya, terhadap orang-orang yang beriman, berteguh keyakinan kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha lembut. Oleh karena itu, seringlah kita berdoa dengan kelembutan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawabnya dengan kelembutan yang lebih lembut dari itu. Dan jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik ujian itu ada hikmah dan kelembutan tersembunyi. Yaitu yang mungkin kita tidak tahu sekarang. Namun setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, maka ternyata ada. Ada kelembutan di sana. Ada hikmahnya di sana. Maka jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Ya. Bahkan misalnya dalam kondisi seburuk apapun kita, kita yakin ini adalah semua adalah kebentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Karena apa? Allah menginginkan kita kembali kepadanya. Ketika kita sudah tidak ada jalan, itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita berdoa kepadanya semata, kembali kepadanya. Jadi jangan kira Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dan jin, kemudian membiarkan mereka tanpa jalan keluar. Ada jalan keluarnya, yaitu kepada Allah. Walaupun mungkin seseorang di awal jalan keluar gampang dari lewat manusia, mungkin itu karena Allah yang berikan. Tapi misalnya manusia tidak ada lagi, kemudian tidak ada lagi, sudah makhluk tidak ada bisa yang menolong, pada siapa lagi? Pada Allah. Wa ihsanihi, dan perbuatan baiknya dan kebaikannya. Wa adlihi, keadilannya. Perhatikan keadilan untuk perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diberi kelebihan dari segi ciptaan fisik. Jin juga diberi kelebihan dengan kemampuan yang tidak bisa dijangkau manusia. Dan malaikat diberi kelebihan, kemudian binatang masing-masing diberi kelebihan. Tapi yang paling banyak kelebihan adalah manusia. Nah, dengan kelebihan yang manusia miliki itu, mereka diberikan taklif atau beban yang lebih banyak. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kezaliman, itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia dan jin mereka juga memiliki perempuan dan laki-laki. Dan kemudian dijodohkan perempuan dengan laki-laki, bukan dengan sesama. Itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya perempuan mayoritasnya lebih suka hal yang remeh kecil. Laki-laki lebih suka hal yang global. Itu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Perempuan lebih memakai perasaan, laki-laki lebih memakai logika. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menemukan seorang istri yang dia tahan banting, bisa kemana-mana, luar biasa. Kemudian ternyata dia berpasangan dengan seorang suami yang tidak bisa apa-apa. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang ada di sini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keberadaan orang-orang kafir dan orang munafik dan orang beriman itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu semuanya menunjukkan keadilan Allah. Maka jangan pernah berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang Maha Adil dan Dialah yang Maha Bijaksana. Wa qiyamihi bil qisti ala khalqihi. Wa qiyamihi bil qisti ala khalqihi, dan perlakuan adilnya terhadap makhluk. Yang Allah berikan kepada kita itu adalah keadilannya. Itu adalah hikmahnya, kebijakan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia berbuat sekehendak yang dia ingin. Subhanahu wa taala. Kita kadang melihat seseorang yang kita kagumi, dia memiliki kelebihan yang luar biasa, misalnya. Dan kita merasa tidak mungkin menjangkau dia. Ya. Tapi kemudian pikirkan, bahwasanya jika kita tidak mempunyai sesuatu yang dipunyai orang, ketahuilah bahwasanya kita punya sesuatu yang tidak dipunyai orang. Karena tidak ada satu orang pun mempunyai segalanya. Mereka pasti seseorang ada yang dia punya, ada yang dia tidak punya. Oleh karena itu, ketika kita punya kekurangan, kita melihat orang punya kelebihan, maka ketahuilah kita pun punya kelebihan yang tidak dipunyai oleh orang tersebut. Apapun itu, kita mungkin tidak tahu sekarang, tapi ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ketika antum melihat misalnya seseorang ceramahnya bagus dan sebagainya, antum merasa tidak bisa, misalnya seperti itu, ada kelebihan lain dalam kehidupan antum yang mungkin derajatnya bisa menyamai pahala orang tersebut. Enggak semua orang misalnya bisa mengajar, enggak semuanya bisa mengajar. Ada yang ke depan kemudian tidak pede, enggak bisa apa-apa. Padahal di belakang banyak bicaranya, tapi di depan enggak bisa apa-apa. Nah, dia pengen seperti orang yang bisa dihadirin depan, hadirin. Tapi enggak bisa. Ternyata kelebihannya bukan di situ. Kelebihannya pintar dalam misalnya memanage keuangan, misalnya. Nah, bukankah memanage keuangan umat pun penting? Penting. Sebagian mandiri umat pun penting. Nah, semua itu ada porsinya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, tidak akan menyamaratakan semua kelebihan dan kekurangan pada semua orang. Ya. Itulah tahap kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa jama'u dzalika. Tujuan dari semua ini adalah kesimpulannya al-fiqhu fi ma'ani asma'ihil husna. Yaitu dengan memahami fiqh, memahami fi ma'ani asma'ihil husna, memahami makna asma Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terindah, terbaik. Kalau kita ucapkan Allahumma shajiban nafi'a, karena ini hujan. Allahumma shajiban nafi'a. Apakah nama-nama Allah Subhanahu wa taala memiliki makna? Tentu saja. Saya pernah diskusi sama teman sekelas sebelum lulus. Kita berdiskusi sedikit. Dia berkata puasnya salaf, generasi tiga generasi pertama itu mereka mentafwid makna. Itu mereka kata tafwid Indonesianya menyerahkan makna. Makna asma wa sifat. Makna asma Allah, nama-nama Allah. Mentafwid artinya Indonesia yang mentafwid. Bukan tafsir, bukan. Tafwid itu menyerahkan gitu. Apa maksudnya menyerahkan nama? Maksudnya tidak memaknai nama-nama Allah itu, mereka tidak tahu maknanya. Menyerahkan makna-makna itu pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti apa sama aja dengan bicara salaf tidak mengenal nama-nama Allah artinya ya. Dan itu dustaan luar biasa. Kenapa demikian? Nah, karena memang ya kebetulan memang sedang tidak tahu. Nah, baik kita tanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan bagi Allah, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terindah. Nah, asmaul husna. Terus Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Fad'uuhu biha. Maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama Allah itu. Kalau misalnya salaf atau kaum muslimin tidak tahu makna dari asma Allah, maka untuk apa Allah menyeru manusia kaum muslimin untuk berdoa dengan bertawassul dengan nama-nama yang mereka tidak ketahui? Untuk apa? Untuk apa seperti itu? Maka nama-nama Allah itu ada maknanya, bisa diketahui. Ya. Di antara kitab yang bagus yang mudah diterjemahkan tentang nama-nama Allah, bagus kitabnya nama Fiqih Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr, warna biru kitabnya, Darus Sunnah kalau tidak salah. Itu bagus kitabnya. Semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dirangkum di situ, kemudian dijelaskan, dijabarkan dan sesuai dengan dalil-dalil yang ada dari Alkitab dan As-Sunnah. Itu bagus. Nah, memahami makna asma Allah Subhanahu wa taala, kemudian jalaliha wa kamaliha, itu apa? Keagungan dan kesempurnaan nama-namanya, wa tafarrumihi bidzalika, dan bahwa hanya Allah semata yang memiliki nama-nama tersebut dengan kesempurnaannya, ya. Wa ta'alluqiha bil khalqi wal amr, serta hubungan semua nama itu dengan makna penciptaan dan perintah. Fa yakunu fatihan fi awamirihi wa nawahihi. Diharapkan seseorang menjadi hamba yang paham betul akan hakikat semua perintah dan larangannya. Satu. Paham apa pertama? Memahami hakikat perintah dan larangannya. Pertama. Faqihan fi qada'ihi wa qadarihi, mengerti tentang mengerti qada dan qadarnya. Faqihan fi asma'ihi wa sifatihi, mengerti tentang asma dan sifatnya. Faqihan fi al-hukmi ad-dini syar'i wa al-hukmi al-kauni qadari, serta memahami hakikat ketetapan agama yang bersifat satu syar'i maupun yang bersifat kauni yang ada di alam semesta. Di sini ada berapa perintah dan larangan? Satu, qada dan qadar, asma wa sifat, kemudian ketetapan agama yang syar'i ataupun kauni. Kalau seseorang memahami empat itu luar biasa. Dia memahami perintah dan larangan fiqih atau akidah, qada dan qadar, dia bisa tenang hidupnya kalau memahami qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dia memahami asma dan sifatnya, masya Allah, luas pemahamannya, luas jangkauan pikirannya. Dia memahami hakikat syar'iyah dan hakikat kauniyah semesta, bahwasanya itu fana dengan segala hal. Maka orang yang hidup hatinya adalah orang yang ketika melihat sesuatu dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat sesuatu yang buruk mungkin dia beristighfar, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Melihat sesuatu yang indah dia kemudian bertahajud dan mengatakan masya Allah atau subhanallah, atau mengingat Allah ini. Dia melihat dia ada hujan, dia mengatakan Allahumma salli wa nafi'a. Kemudian mengingat juga bahwa hujan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit. Kemudian mengingat ayat-ayat yang berkaitan dengan hujan. Ketika dia melihat manusia, dia mengingat bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat berkenaan dengannya. Ketika dia melihat merasakan adanya angin, dia mengingat ayat yang berkaitan dengan angin. Ketika dia mendengar gemuruh, dia mengingat surat Ar-Ra'd dan ayat-ayatnya. Masyaallah. Orang yang seperti itu, kolamnya itu bergantung pada kalamullah azza wa jalla. Kemudian apa? Tenang hatinya, tenang kolamnya, tenang, sangat tenang. Makanya seringkali pengalaman anda pribadi, pengalaman pribadi kalau antum atau anak, pengalaman pribadi dari semua guru-guru, dari semua guru yang terlihat luar biasa, terlihat masya Allah, terlihat dia soleh dan juga mereka soleh dan juga mereka itu bersih, bersih, terlihat kalbunya bersih, itu adalah guru-guru anda yang mengajarkan Al-Quran atau tafsir. Tidak ada satupun guru-guru anda yang mengajarkan Al-Quran atau tafsir dari kecil sampai dewasa, sampai sekarang belum ada yang anda bersuudzon padanya. Kenapa? Masya Allah, ada semacam cahaya, ada semacam cahaya, nur. Seperti itulah yang Allah berikan kepadanya. Karena mungkin dia mereka hafal menghafal Al-Quran, dan ada mungkin yang belum seluruhnya. Mereka ada mengajarkan tajwid, mengajarkan tahfidz, kemudian mengajarkan tafsir. Tidak ada satupun dari mereka yang jahat. Terlihat ada kurangan dari kolbunya, kegelapan gitu. Tidak ada. Kenapa? Karena ketika seseorang membaca Al-Quran dan dia benar-benar berniat membaca Al-Quran, dia benar-benar menghadirkan kolbunya, kemudian mengaku ini adalah kalamullah, maka itu akan ada perasaan dengan Al-Quran. Dan jika Allah berkehendak, ia akan candu dengannya. Jika Allah berkehendak, dia akan semakin membuka Al-Quran dan membuka kitab tafsir. Jika Allah berkehendak, dia akan memperbagus tajwidnya dan seluruhnya. Jika semua itu luar biasa, antum atau kita semua lakukan itu dengan prioritas dibandingkan dengan ilmu lainnya, maka antum akan dapatkan hidup antum itu berbeda dengan sebelumnya. Berbeda dengan sebelumnya. Keletihan yang ada di mata, gemetar yang ada di tubuh atau di gigilan yang ada di tangan, rasa sakit yang ada dimanapun, itu semua kalau seseorang melihat Allah Subhanahu wa taala kemudian mentadaburi Al-Quran, maka semoga itu semua sembuh. Seolah-olah tidak ada, seolah-olah sudah sembuh, padahal masih terasa. Padahal masih terasa. Itulah tadabur, tadabur Al-Quran. Ketika seseorang memahami ayat kauniyah dan ayat syar'iyah, maka sudah hidupnya yang sementara dunia itu berarti. Maksudnya berarti dia tidak mengalami kesedihan yang berturut-turut. Selalu tertemukan jawabannya, karena selalu husnudzan, selalu husnudzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya ketenangan di qalb, ketenangan di qalb. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia besar. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan karunia-Nya yaitu memahami Al-Quran, memahami Sunnah kepada semua orang, enggak. Tetapi orang-orang terpilihlah yang Allah berikan karunia itu. Dan ketika seseorang mulai digerakkan kepada Al-Quran, ketahuilah itu sebenarnya kenikmatan yang agung. Itu menuju progres, kemajuan, kemajuan yang sangat besar. Ketika seseorang digerakkan kepada Al-Quran, maka kadang kita iri kepada misalnya pemuda, mungkin lebih muda dari kita. Dia menghafal Al-Quran satu ayat satu hari, satu ayat satu hari, satu ayat satu hari, konsisten terus. Kita iri, kenapa? Karena itu Al-Quran, karena fitrah kita menuju Al-Quran, karena Al-Quran kalamullah. Oleh karena itu perhatikan di sini, kalam Allah terjaga sampai sekarang. Adapun kalam manusia selain Rasul, tidak ada satupun yang terjaga sampai sekarang. Bahkan kita juga belum tentu yakin, misalnya kalam sahabat akan ada nanti tahun depan atau enggak tahu. Tapi kalam Rasulullah tetap ada. Kalam Allah lebih tetap ada, tetap selawat. Jika ada yang berusaha mengubahnya, ketahuan. Keutamaan Allah Subhanahu wa Taala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa Taala itu diberikan kepada yang Dia kehendaki, yang Dia pilih. Maka kita sebenarnya orang-orang terpilih, alhamdulillah, kaum muslimin, orang-orang Islam terpilih untuk apa? Untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Taala, untuk menyerah. Karena ketika seseorang, seorang makhluk, seorang muslim, seorang manusia, menyerah kepada Allah di dunia, menyerah, maka Allah Subhanahu wa Taala akan menawannya dan menggantikan kondisinya menjadi kondisi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Maka serahkan kepada Allah. Jika ada yang kehilangan, serahkan kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Taala akan menggantinya jika dia bersabar. Jika dia ridha, maka Allah Subhanahu wa Taala menggantinya, mengganjar pahala dan menggantinya jauh lebih baik. Maka serahkan kehilangan kepada Allah. Dan serahkan kesenangan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan artian, kita boleh senang di dunia, namun kelebihan dari kesenangan itu serahkan kepada Allah, hilangkan itu. Kesenangan yang berupa kewajaran. Nah, kesedihan pun begitu. Kesedihan berlebihan kita hilangkan demi Allah Subhanahu wa Taala, karena Allah lah yang menyembuhkan ham, dan hazan dan gham. Kesedihan, kegalauan, kekacauan pikiran. Siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa Taala. Karena kekacauan pikiran itu intinya di qalb. Di sini. Ini hanya sekretariat. Ini intinya. Bukan ini sebenarnya, ini intinya. Dan Allah Subhanahu wa Taala muqallibul qulub. Itu dialah yang membolak-balikkan hati. Seorang yang kafir bisa saja di detik berikutnya menjadi muslim tiba-tiba, karena apa? Allah muqallibul qulub. Kayak terus kita berdoa, ya muqallibul qulub, sabit qalbi atau sabit qulubana ala dinika ala ta'atik. Supaya kita sabit tetap di dalam agama Allah Subhanahu wa Taala dan dalam ketaatan terhadapnya azza wa jalla. Kita lanjut ke bab berikutnya. Fasl. Tafawutun nasi fit tauhid. Tafawut artinya perbedaan, maksudnya perbedaan tingkatan di sini. Anas manusia dalam tauhid, perbedaan tingkatan manusia dalam tauhid. Berarti manusia saling berbeda tingkatannya dalam tauhid. Dan itu berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh terhadap cahaya keimanan yang ada pada kalbunya. Ya. Lalu tahu kenapa orang manusia yang jahat melihat seseorang berjenggot atau orang yang beramal soleh, sering beramal soleh dengan ikhlas, itu takut, takut dan keras auranya. Itu manusia. Ketemu dengan seorang yang soleh, itu ada rasa takut meskipun diberi-beri. Ada rasa takut. Seseorang, ya misalnya kemudian ketemu dengan misalnya gurunya atau dengan seorang syekh atau seorang alim yang berilmu, yang Allah beri cahaya padanya, kemudian dia merasa minder, takut bagaimana. Itu tanda-tanda apa? Derajatnya, tauhidnya yang kurang. Tauhidnya yang kurang. Para salaf, mereka berkata, sungguh ajaib, orang yang takut dengan jin. Tapi bukanlah keajaiban orang yang takut dengan binatang buas. Kenapa? Karena takut dengan binatang buas itu fitrah, fitrah. Itu sudah kewajaran makhluk semuanya takut dengan binatang buas yang zahir. Adapun takut dengan jin, dengan syaitan, itu bukan fitrah kita. Itu bukan kita. Takut dengan syaitan, maksudnya takut di sini karena ditakuti ada pocong, kutil, anak sebagainya. Walaupun memang mereka menyeramkan, tetapi itu tetap bukan kewajaran seorang muslim. Yang justru seharusnya adalah mereka lah yang takut kepada muslim. Dan pada sebenarnya syaitan pun takut kepada muslim. Oke, jangan antum kira jalan di mana-mana kemudian syaitan tuh menghampiri antum terus masuk itu enggak. Tapi mereka justru berpencar melihat lihat ini gimana orangnya. Kalbunya hidup atau enggak. Berzikir atau enggak dia. Tahu kan? Jadi syaitan yang takut pada insan, maksudnya pada muslim dari insan, bukan sebaliknya. Muslim takut dengan syaitan, walaupun di kuburan, walaupun di mana, jangan takut dengan syaitan. Ya. Tetapi kita syaitan melemparkan syubhat, nah itu takutlah dari syubhat itu. Karena takut terkena syubhat itu, bukan karena takut syaitannya. Syaitan kita usir, insya Allah dengan kehendak Allah dia akan pergi. Ya, jadi tauhid manusia itu berpengaruh nanti kepada tauhid. Dan tauhid ma'rifatullah yang tinggi itu berdasarkan apa? Ilmu. Ilmu. Bukan sekadar mujarrabat, pengalaman enggak. Belum tentu pengalaman itu memastikan ketinggian tauhid dan ma'rifatullahnya. Bahkan ilmu pun yang dikoleksi belum tentu menunjukkan ma'rifatullah. Karena ma'rifatullah itu tidak sekadar teori, melainkan ia merupakan praktek yang terrealisir di tiga sisi. Di sisi apa? Qalb, yang paling inti. Di sisi lisan dan di sisi anggota badan apapun selain lisan dan qalb. Itu ma'rifatullah. Itu tingkatan ma'rifatullah tertinggi. Ya. Baik. At-tauhidu al-tofu syai'in wa anzahuhu wa anzafuhu wa asfahu fa'adna syai'in yakhbishuhu wa yudannisuhu wa yu'athiru fihi wa huwa ka'abiyadu thawbin yakun. Ini kan masih agak ini bisa di busa-busa suaranya itu. Ya, coba bismillahirrahmanirrahim. At-tauhidu al-tofu syai'in, nah ini mendingan, wa anzahuhu wa anzafuhu wa asfahu fa'adna syai'in yakhdishuhu wa yudannisuhu wa yu'athiru fihi fa huwa ka'abiyadhi thawbin yakun yu'athiru fihi adna athar wa kal mir'ati safiyati jidda adna syai'in yu'athiru fiha wa lihada nushawishuhu lahzatu wal lafzatu wal shahwatu al-khafiyya fa in badara sahibuhu wa qala'a dhalika al-athara bidibbihi wa illa istahkama وصار طبعا يتعسل عليه قلعه التوحيد ألطف شيء. Tauhid merupakan sesuatu yang paling halus. Sebagaimana seseorang yang bertauhid itu kalbunya halus sebenarnya. Tapi kita ketika dia terancam ketauhidannya, maka dia menjadi mengeras demi membentengi kalbunya dari kesyirikan. Wa anzahuhu, paling suci. Wa anzafuhu, paling bersih. Wa asfah, paling jernih. Kayak di sini al-taf, anzah, anzaf, asfah. Apa arti al-taf? Paling lembut, latif, atau seorang bernama Lutfi, itu kelembutan artinya. Kemudian ada anzah. Kita mengenal namanya tanazzuh, itu berekreasi, suci, membersihkan. Rekreasi itu apa? Membersihkan otak, pikiran. Anzaf, nazif. Seorang namanya perempuan namanya nazofah. Boleh dinamain nazofah? Boleh. Kalau ada seorang namanya an-nazofah minal iman misalnya, boleh aja kalau misalnya dia mau. Ha? Namanya an-nazofah atau minal iman rawahu at-Tirmidzi misalnya. Anzafuhu, nazif. Kemudian aspa. Aspa artinya paling jernih. Seorang bernama Sofi. Jernih artinya. Ya Sofi. Misalnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki Sofi. Tapi ketika Sofi ya, nah baru perempuan. Jadi misalnya nama orang namanya Salman Sofi misalnya. Gak masalah. Salman artinya keselamatan ya. Ya kalau bahasa gaulnya selamat gitu lah. Sofi jernih. Selamat dan jernih, tauhid itu. Masya Allah, muwahid. Fa'adna syai'in yakhbishuhu wa yudannisuhu wa yu'athiru fihi fahuwa ka'abiyadi thawbin yakun yu'athiru fihi adna athar. Oleh karena itu, tauhid itu sangat sensitif. Ia mudah sekali terkoyak, tercemar, dan ternodai oleh sedikit celah. Nah, ini filosofinya luar biasa ini berkoyak. Wahuwa ka'abiyadi thawbin yakun yu'athiru fihi adna athar. Tauhid laksana pakaian yang paling putih yang mudah terkotori oleh sedikit nokta. Nokta berasal dari bahasa Arab, dari kata nuqtah, titik. Dan keberadaan titik dari kekosongan itu menodai. Udah azan? Hah? Itu suara apa itu? Apa wayang? Hah? Tauhid laksana pakaian yang paling putih yang mudah terkotori oleh sedikit nokta. Antum mempunyai, oh masih jauh. Antum mempunyai pakaian putih misalnya. Tentu saja eman-eman jika kemudian ada titik bintik-bintiknya misalnya jamur. Nah. Masya Allah, udah jamur itu nggak bisa nih. Karena udah menjadi tabiat. Ya kalau udah jamur susah kan? Direndam lama, kemudian menjamur. Misalnya. Atau keringetan tetap dipakai. Menjamur misalnya. Itu akan apa? Merugikan antum. Wah, antum menyesal. Menyesal. Nah, juga tauhid itu adalah sesuatu yang putih, ibarat pakaian putih, paling putih. Ketika ada satu noktah dari pohon jatuh, ya. Apapun itu kotoran misalnya. Maka akan membekas, yaitu kelihatan, oh ada ini. Contoh lain. Perempuan yang berkulit putih sekali, putih, putih sekali. Bahkan mungkin sampai merah mungkin. Ah, ya putih aja lah. Kemudian tiba-tiba muncul jerawat ketika remajanya. Satu, dua, tiga, ya mari berhitung. Terus sampai 33. Jerawatnya banyak. Atau satu aja lah, jerawatnya satu aja. Tik, satu aja. Jerawatnya satu gitu aja. Wah. Itu seperti World War 3. Perang dunia ketiga. Masya Allah diperangi itu. Satu itu diperangi. Musuh utama kehidupannya itu diperangi. Karena apa? Dia merasa berharga dengan keputihannya. Keputihan, maksudnya keputihan wajah, bukan yang lain. Merasa berharga dengan ini. Ketika ada satu noktah, selalu noktah, membekas. Tapi bayangkan, seorang yang memang terlahir hitam misalnya, atau siapalah, gak usah disebutkan, karena banyak sekali di sini. Misalnya, seorang seorang diciptakan oleh ciptaan hitam, ya. Kemudian jerawat, ya ya enggak masalah. Enggak masalah baginya. Hah? Bahkan ketika dia mendapat panu pun mungkin bersyukur. Ah, akhirnya ada putih juga nih. Nah, jadi ketika tawah itu tiba sesuatu yang putih, bersih, jernih, mulus. Insyaallah. Ya. Misalnya perempuan, mulus sekali, mulus. Nah, putih, bersih, jernih, mulus. Kemudian suatu ketika nyamuk nempel di tangannya. Ya, putih, jernih, tadi apa aja sifatnya? Banyak banget. Putih, jernih, mulus, kaya, pandai, rajin nabung, juara satu terus, hidup lagi. Di tangannya ada nyamuk. Enggak tahu nyamuk apa. Kemudian dia diamkan, ternyata membekas. Lah, nyamuk tersebut mengebor, kemudian melepaskan bornya, kemudian pergi terbang entah kemana. Kemudian ternyata ada titik merah. Wah, langsung. Ya, menyesal. If I could turn back the time, katanya. Andai aku bisa memutarbalikkan waktu, tentu aku tak akan membiarkan nyamuk itu hinggap di kulitku. Kok jadi iklan seperti ini ya? Nah, doa kan rumah. Waduh ya Allah, padahal cuma satu doang. Ini kalau misalnya antum beribu nyamuk pun, antum gak bakal komplain. Karena gak ada yang mau melihat antum. Tapi kalau misalnya gini, satu nyamuk aja, wah Masya Allah. Hah? Itu karena menjaga kemurniannya. Nah, kemudian tauhid pun diibaratkan mir'at. Sofia, cermin yang bersih, yang jernih. Mir'at, Sofia, cermin yang jernih. Sofia jidda ya. Ada nasyai ni wafirubiya. Sedikit saja noda menempel pasti akan memberikan bekas di permukaannya. Ya. Sekarang seseorang yang berbuat kufur atau seseorang berbuat kufur, misalnya gesek sedikit, ini udah biasa. Ya. Noda banyak udah biasa, nggak diurus keimanannya. Tapi sekarang kalau misalnya yang seperti yang Allah firmankan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah tutup itu. Apa qulubnya? Dan juga pandangannya, dan juga pendengarannya ditutup. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ibarat apa? Ibarat cermin yang sudah hancur. Retak, bukan retak lagi. Pecah berkeping-keping. Dan itu ibarat kolb. Seringkali kolbu perempuan misalnya, ketika sudah hancur berkeping-keping, itu ibarat kaca yang hancur berkeping-keping. Ketika di puzzle mungkin akan tersusun, namun takkan pernah sesempurna sebelumnya. Karena apa? Sudah terpecah-pecah. Ya mungkin laki-laki juga banyak yang seperti itu. Ya. Tapi laki-laki insya Allah lebih kuat kacanya, cerminnya lebih kuat daripada perempuan. Kemudian Arabiknya sama mana sebenarnya kita? Kemudian tahu kemurnian tauhid bisa tercemar. Walihada tusawwishul lahzatu wal lafzatu wasyahwatul khafiyyah. Kemurnian tauhid bisa tercemar oleh pandangan selintas. Pandangan selintas sedikit, tapi kemurnian tauhid bisa ternodai olehnya. Sepatah kata, lafzoh, satu kata. Di sini ada lafzoh. Lafzoh itu ada sekilas. Ya sesuatu yang sekilas. Lafzoh, satu lafaz. Dengan ayat tak di sini, lafzoh dan lafzoh, tak di sini menunjukkan singularnya, tepat singularnya. Lafzoh, satu kata. Wasyahwatul khafiyah, dan syahwat yang terselubung. Banyak syahwat terselubung di antaranya ujub, kibr, sombong. Itu syahwat terselubung. Ujub itu syahwat terselubung yang tidak bisa diidentifikasikan oleh pemiliknya. jika ia tidak bermuhasabah. Enggak mungkin. Enggak mungkin dia akan mendapati dirinya ujub atau menyadari dirinya ujub kalau tidak bermuhasabah. Fa in badara sahibuhu wa qala 'adzalika al-athar bi diddihi. Orang yang tauhidnya terkendali harus segera menghilangkan noda tersebut dengan sesuatu yang menjadi lawannya, itu yang masalah. Tauhid lawannya tauhid yang ternodai atau ketergelinciran atau kesalahan atau maksiat, lawannya amal soleh. Maka ketika seorang bertaubat, itu ada derajat yang lebih tinggi dari sekadar bertaubat, yaitu berinabah. Apa artinya? Rujuk kepada Allah dan mengganti hal-hal yang buruk sebelumnya dengan amal soleh. Ya. Kalau misalnya kita pernah berbuat buruk sebelumnya, kemudian kita bertaubat kepada Allah, ya bukan tentang hak manusia, tapi berbuat buruk lah, apa misalnya? Dusta, apa namanya? Memalsukan hadis misalnya. Alhamdulillah. Misalnya. Atau menyebarkan hadis palsu, itu dosa besar, ya. Kemudian kita bertaubat kepada Allah. Taubat, kemudian maqam yang lebih tinggi dari taubat adalah berinabah. Yaitu menyelaraskan taubat dengan amalan soleh. Sehingga amalan soleh itu semakin menjauhkan perbuatan buruk masa lalunya pada diri. Jadi apapun perbuatan buruk kita misalnya di masa lalu, kita alhamdulillah sekarang sudah taubat, maka gantilah dengan amal soleh. Itu akan apa? Memotivasi untuk semakin menjauhinya. Karena kadang-kadang orang bertaubat pun kadang tidak kuat sehingga kembali kepada kesalahan masa lalunya. Itu salah satu faktor kenapa bisa seperti itu adalah dia tidak mengganti atau tidak lebih digunjuk lagi beramal soleh. Syif amal soleh di dunia itu kita capek semua, capek. Capek, tapi hasilnya ada. Hasilnya ada. Hasilnya akan kerasa di dunia ataupun lebih di akhirat. Dan juga di kubur nanti insya Allah. Jadi gak apa-apa, letih beramal soleh. Apapun amal soleh antum selama tidak menganggar syariat. Amal soleh apa itu? Yang di bidang antum lah. Atau yang antum mampu mengerjakannya. Lebih-lebih yang jarang dikerjakan oleh lain tapi antum bisa. Beramal seperti itu walaupun capek. Walaupun capek atau walaupun misalnya enggak mendapatkan nasib bagian dari dunia banyak-banyak, enggak masalah. Karena apa? Akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan balasan terbesar di dunia apa? Ketenangan jiwa, itu udah. Itu yang dicari oleh semua orang. Semua orang mencari itu. Banyak orang mencari ketenangan jiwa dengan olahraga. Tapi belum tentu mereka mendapatkan. Ketikapun mending mereka mendapatkan, mereka akan mendapatkan bahwasanya itu adalah ketenangan yang fana. Semu. Ada orang berusaha menenangkan diri jiwanya dengan misalnya mendengarkan lagu atau semacamnya. Ya mereka akan mendapatkan. Tapi fana. Ya mereka, ya jika bagi yang mendapatkannya, fana. Ada orang yang mencari ketenangan jiwa dengan cara walking-walking. Melaku-melaku. Supaya laku, melaku-melaku. Makanya banyak perempuan sekarang melaku-laku. Supaya apa? Supaya laku. Karena kalau enggak melaku-laku, enggak laku-laku. Nah, jalan-jalan berpesiar, mencari kenikmatan, mencari ketenangan jiwa. Ketika dia melihat pantai niat apapun yang indah-indah, kemudian tidak ada penghayatan terhadap Rabb Azza wa Jalla, pencipta itu semua, maka itu sudah semu. Makanya itu lihat misalnya di pantai, pelabuhan ratu, lihat anak-anak muda itu membawa apa namanya bazooka, bazooka namanya, bazooka, bakso mu, apa sih yang ini? Tip-tip record, tip-tip yang gede itu. Tulisan bazooka biasanya itu. Gak tahu itu benar itu tulisan untuk apa tujuannya, apa itu yang namanya bazooka? Atau merek? Berarti mereka harus bayar mereka kesini karena kita promosikan. Misalnya bawa bazooka, kemudian kasetnya, memamerkan isinya, kemudian cepat-cepat laki-laki perempuan. di pantai, ya, berayun-ayun. Nah, itu jadi apa itu ya? Kayaknya pernah dengar itu tadi. Ini sudah lama saya lupa itu apa itu. Nah itu di pantai itu, di pondok kecil di pantai ombak. Oh iya itu. Nah di situ misalnya, apa yang mereka lakukan? Berpesia, bermaksiat. Semua itu semua, nggak tenang mereka. Pulang-pulang capek. Dapat capeknya, dosanya dapat, capeknya dapat, terwariskan, masya Allah. Bukan yang tambah uang habis ya, mending buat kita ya. Uang habis ya. Sayang banget. Nah, kemudian jika tidak, noda itu akan bersemayam dan menjadi karat yang sulit dibersihkan lagi. Karena menjadi tabiat. Hati-hati itu. Karena menjadi tabiat. Sementara noda dan karat dalam hal ini ada yang mudah datang dan sekaligus mudah dihilangkan. Ya seperti easy comes, easy goes. Nah, ada yang seperti itu nodanya. Jadi noda itu beragam macam. Minimal 4 macam lah. Yang pertama, noda yang mudah datang dan mudah pergi. Kemudian ada juga yang mudah datang tetapi sulit dihilangkan, susah perginya, ada. Itu jenis kedua. Kemudian yang ketiga, ada yang pula yang sulit datang tetapi mudah dihilangkan. Datangnya sulit, dihilangkannya mudah. Bahkan ada yang sulit datang dan sulit dihilangkan. Nah, ya. Ada noda seperti itu. Kalau misalnya jin juga ada seperti itu, 4 marotip. Yang pertama, jinnya gampang datang, gampang dihilangkan. Ya. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Nah, ada juga yang mudah datang tapi sulit dihilangkan. Itu ketika seseorang di dalam tubuhnya ada buhul. Gampang itu datangnya. Nah, misalnya ada di sini, misalnya ada yang kena buhul, langsung datangin, datang. Bacain aja sedikit ayat Quran, datang. Kerasukan langsungnya. Nah. Dan sulit dihilangkan, enggak gampang hilang. Enggak kayak bayangan sebagian orang yang kelihatan seperti tahu tentang rukyah tapi seperti itu. Ada pula yang sulit datang, tapi mudah dihilangkan, ada. Jarang datangnya tapi sulit dihilangkan, ada jenis seperti itu. Bahkan ada yang sulit datang dan sulit dihilangkan. Kok orang udah kesurupan iblis misalnya? Hancur dunia mungkin. Siapa yang kesurupan iblis? Yang mengaku iblis banyak. Baik, itu yang urgensi menjaga tauhid. Kedua, at-tauhid wa dzunub. Tauhid dan dosa-dosa. Dzunub itu bentuk plural atau jamak dari dzanb. Dzanb. Kata Allah Ibn Qayyim, walakin minan nasi man yakunu tauhiduhu kabiran azimah. Di antara manusia ada yang tauhidnya kuat dan kokoh. Yang nazamiru fihi kathirun min tilkal athar. Noda dosa orang ini akan tertutupi oleh kekuatan tauhidnya tersebut. Ini penting. Ada orang yang tauhidnya luar biasa, tapi noda dosa yang orang ini bisa tertutupi oleh kekuatan tauhidnya tersebut. Entah, mungkin karena cepat bertaubat. Orang yang bertauhid itu cepat dia bertaubat, cepat dia menyadari kesalahannya. Dalam footnote dikatakan, wa min dururi kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala qauluhu, kathratuz dzunubi ma'a sihhatit tauhid khairum min qillatiz dzunubi ma'a fasadit tauhid. Banyak dosa dengan tauhid yang benar, banyak dosa. Dia banyak dosa, tapi tauhidnya benar. Jadi dosanya ini pure maksiat yang tidak berkaitan dengan kesyirikan, baik kecil atau besar, dan tidak berkaitan dengan kekufuran. Ya. Seseorang berdusta, bohong. Ya. Bohong, ya. Menyembah apa? Ya, mereka misalnya juga ya mutawifi terus dan sebagainya yang tidak sampai ke kufur atau syirik, enggak menyentuh sama sekali. Dan tauhidnya bagus, tapi dia banyak dosanya dan jarang bertaubat. Itu lebih baik daripada sedikit dosa dengan tauhid yang rusak. Nah, sedikit dosa, maksud di sedikit dosa ini yaitu dosa yang berkaitan dengan tauhid itu sedikit. Dia jarang bohong, ya. Jarang, enggak pernah atau enggak pernah bohong. nggak pernah memberatkan timbangan misalnya, ya, dan sebagainya. Tetapi dalam urusan tauhid dia rusak. So, di sini seseorang yang jahil akan tauhid maka rusak tauhidnya. Sekarang problematika umat di mana sebenarnya? Tauhid. Tauhid dulu problemnya. Ya benar, problematika umat bukan hanya tauhid, benar. Seluruh sektor kita tuh problem. Seluruh sektor kita problem karena apa? Karena enggak mengamalkan apa yang diketahui. Itu. Tahu semua salat wajib? Salat wajib tahu semua. Enggak diamalkan. Itu problem. Orang yang misalnya di soft barisan aja berbeda jarak, enggak mau rapat ya. Dan mata kakinya mau sejajar, itu aja udah diancam beda, kolbunya beda, apalagi yang enggak sholat. Nah, itu kolbunya beda sama orang yang sholat, jauh, jauh beda. Ini problematika umat. Tauhidnya, wah problem apa? Problem, problem sekarang. Baik di Jakarta atau di daerah. Dulu kita mengira bahwasanya kesyirikan itu hanya ada pada daerah, yaitu di desa-desa. Tapi ternyata sekarang Masya Allah kesyirikan di Jakarta, Masya Allah. Ah, la haula wala quwwata illa billah. Jangan kira misalnya penduduk asli Jakarta ya, Betawi misalnya. Ya, kebetulan suku kita juga. Ya, bukan berarti orang kota gitu kemudian enggak ada yang main dukun, banyak yang main dukun. Untuk memperkaya diri, mempercantik diri itu banyak. Banyak. Dan memang disayangkan mereka tidak menyadari ketika datangnya kepada mereka, kepada dukun, nah, kemudian dikasih suatu azimah atau tamaim atau rukyah ala mereka gitu. Ya, disuruh minum apa gitu. Gak sadar kalau misalnya itu disusupi dengan syaitan yang kemudian menjadi peliharaannya tanpa dia sadari. Yang justru syaitan itulah yang kemudian berpotensi untuk menjatuhkannya menuju ke kesyirikan yang lebih sampai tidak tahu mana tauhid mana syirik. Makanya dikatakan yang tauhidnya rusak seperti ini walaupun dia jujur berakhlak mulia itu lebih buruk dibandingkan orang yang tauhidnya kuat tapi dosanya banyak. Dan ini kalam, ini bukan kalam yang berlebihan, ini kalam yang sah. Karena apa? Tauhid itu asas. Tauhid itu asas. Ketika antum kehilangan asas, otomatis antum kehilangan segala yang ada di atas asas itu. Otomatis. Karena asas itu adalah hal yang terbangun di atasnya sesuatu. Maka ketika hal yang terbangun di atasnya sesuatu itu kehilangan, antum kehilangan sesuatu. Ya, antum paham kalam ini? Baik. Kemudian dikatakan di sini, ويستحيل فيه بمنزلة الماء الكثير الذي يخالطه أدنى نجاسة أو وسخ. Bila diibaratkan kondisi tauhidnya itu seperti air melimpah yang tercampur sedikit najis dan kotoran. Dalam belajar fikih di sini mungkin, insyaAllah. Kalau misalnya dalam fikih bab taharah itu ada air misalnya 20 atau lebih. Hah? Air laut misalnya cemplungin kotoran Dracula ada satu kotoran siapalah yang najis lah pokoknya, masukin beberapa tetes plung-plung, apakah membekas bagian laut? Enggak membekas, apalagi cuma beberapa, enggak ada. Itu ibarat tauhid yang luas ilmunya, ma'rifatullah yang luas ma'rifatnya, dimasuki dengan sedikit noda maka itu enggak. Makanya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti juga banyak mengampuni, kecuali dosa-dosa, banyak dosa yang bisa diampuni, yang mungkin diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Maka kalau udah syirik wah susah. Dan di sini ada khilafnya apakah syirik kecil atau syirik besar saja. Tapi ditakutkan syirik kecil juga termasuk dosa yang tidak bisa diampuni, seperti halaf bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah, kemudian riya, ya, sum'ah dan sebagainya. Nah. Nampaknya di sini kepentingan tauhid di sini kalau tauhidnya pokok mudah-mudahan, apalagi antum sudah belajar tauhid. Banyak hal, banyak orang mungkin mengira belajar tauhid paling tentang itu aja. Allah Subhanahu wa taala, fitrah kita tahu semua Allah Subhanahu wa taala. Enggak sesimpel itu, ya ikhwan. Enggak sesimpel itu tauhid. Banyak hal berkaitan dengan tauhid, qada dan qadar. Kenapa orang sekarang banyak stres? Karena mereka enggak mengerti qada dan qadar. Atau minimal mereka kurang imannya terhadap qada dan qadar walaupun mereka mengerti. Itu jadi stres orang. Enggak bahagia hidupnya. Padahal kesulitannya seberapa sih? Lihat orang-orang yang misalnya pedoman. Lahir sampai menjelang wafat juga di rumahan yang luar biasa. Tapi semenjak dia remaja sampai akhir hayatnya sepertinya tidak ada hal yang menyenangkan baginya. Kenapa? Ketidakpuasan dia akan apa yang Allah berikan dari materi. Kemudian gak mengerti qada dan qadar sehingga ketika datang musibah baginya dia menganggap itu semua sebagai akhir hayat dan sebagai laknat, sebagai apa, padahal semua itu ujian untuk dirinya. Sehingga dia mengutuk, sehingga dia menyalahkan orang, bahkan mempermasalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini karena tidak mengerti qada dan qadar. Itu bagian dari iman. Qada dan qadar itu juga berkaitan dengan tauhid jelas. Ya. Jelas. Setiap nafas kita bisa dikaitkan dengan tauhid. Karena itu jika misalnya ada kait kajian atau permasalahan atau misalnya buku atau semacamnya berkaitan dengan ilmu tauhid, maka jadikan itu sebagai porsi terawal, terutama jika ia ada di ayat Al-Qur'an, masya Allah, itu jadikan itu porsi terawal sebagai perbekalan terlezat kita ya. Karena ketika antum dipondasikan dengan tauhid, masya Allah, hidup tenang. Hidup tenang. Antum misalnya mungkin badan misalnya terlalu kurus karena Allah berikan seperti itu. Tenang antum. Enggak. Allah sudah berikan seperti ini. Ya. Di Lipi ada ikhlas kita. Dia tiap hari hafizullah wa jazakumullah khairan katsira. Tiap hari datang ke Lipi dengan memakai apa namanya? Kursi roda. Kuliah, mencari ilmu, menaiki tangga, kemudian diantar temannya dengan badan yang ya semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau dengan badan yang kurang sempurna, kaki cacat, badan cacat, punggung cacat dan semacamnya. Tapi dia mencari ilmu dan dia tetap mencari ilmu karena percaya, alhamdulillah. Maksudnya semua itu ada hikmahnya. Allah Maha Adil, dia ada kelebihan yang dimiliki. Kita ada kelebihan yang kita miliki, yang mana belum tentu kita mempunyai kelebihan yang dia miliki. Tidak jarang, ada pula orang yang tauhidnya lemah. Tidak jarang orang tersebut salah kaprah dalam memahami kemampuan tauhid menutupi dosa, sehingga dia mencampur tauhidnya dengan kadar noda yang sama. Akan tetapi itu terlihat lebih jelas pada tauhidnya dibandingkan pada tauhid orang sebelumnya. Tapi kemudian, sebuah wadah yang sangat jernih. Wa aidan, fa innal mahalla as-safiya jiddan, sebuah wadah yang sangat jernih. Yadhharu li sahibihi mimma yudannisuhu ma la yadhharu fil mahall alladhi lam yablugh fi as-safa'i mablagha. Sebuah wadah yang sangat jernih tentu akan dengan mudah menampakkan noda-noda yang mengotorinya dibandingkan wadah yang keruh. Jelas. Ya. Kalau wadah sudah keruh, maka yang tampak semua kotor. Jadi enggak asing baginya kekotoran itu. Tapi jika wadah tersebut jernih, datang satu titik kekotoran, maka itu menjadi sesuatu yang asing. Menjadi sesuatu yang asing. Karenanya orang yang tauhidnya lebih bersih bisa segera menghilangkan noda di tauhidnya dengan mudah, saking bersihnya. Berbeda dengan orang yang tauhidnya tidak sebersih itu, karena terkadang ia tidak menyadari kemunculan noda tersebut. Ya. Itu juga berkaitan dengan ilmu, ilmu yang sahih. Karena enggak semua ilmu itu benar. Enggak semua ilmu itu benar. Maksudnya banyak orang-orang yang berilmu tapi kadang memang mungkin karena kesengajaan, mungkin karena meremehkan dulu pas belajar, mungkin karena ada faktor lain. Nah, maka ilmunya tidak benar, tergelincir misalnya. Atau karena memang itu bersifat ijtihadi, kemudian dasar dan berijtihad mungkin enggak benar. Ya. Berbeda dengan orang yang tauhidnya tidak sebersih itu, karena terkadang ia tidak menyadari kemunculan noda tersebut. Selain itu, wa aidan fa inna quwwatal iman wat tauhid idza kanat qawiyatan jidda ahalatil mawaddar radiyata wa qahrataha wa qaharatha bi khilafil quwwah ad-dha'ifah. Berbeda dengan orang yang tauhidnya tidak sebersih itu, karena terkadang ia tidak menyadari munculnya noda tersebut. Selain itu, jika iman dan tauhid seseorang kuat, maka kekuatan itu dapat mengubah dan menekan hal-hal yang buruk karena iman dan tauhid kuat. Tidak demikian halnya dengan iman yang lemah. Kayak Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minil dha'if." Seorang beriman, orang mukmin yang kuat. Nah, kuat di sini terjemahan bisa ditafsirkan kuat fisik atau kuat iman. Tapi yang lebih bagus kuat iman tentu saja. Lebih bagus kuat iman. Kenapa? Karena di kesempatan lain juga Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadidu bisra'. Innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab, 'indal ghadab." Bukanlah orang yang syadid ras itu yang mampu bergelut. Innamas syadidu, sungguh orang yang syadid, innama ini hasr di sini. Pengurungan, pembatasan. Orang yang kuat itu adalah alladhi yamliku nafsahu, yang dia masih memegang jiwanya. Indal ghadab, indal ghadab. Ketika marah masih tahan, tahan. Jangan sampai emosinya tak terkendali. Itu ya, orang yang kuat. Nah, orang yang biasanya emosinya bisa dikendalikan karena keimanan. Nah, ini yang dimaksud. Ini yang lebih baik dibandingkan orang yang kuat fisiknya. Maka al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang kuat itu lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang dha'if. Ya. Itu masuk di sini. Jadi tidak seperti iman yang lemah. Iman seorang jika kuat, dia akan mengalahkan banyak hal. Wa aidan fa inna sahibal mahasinil katsirati wal ghamirati lisayyati li yusamahu bima la yusamahu bihi man ata mithla tilka sayyiat wa laysa lahu mithlu tilka al mahasin kama qil wa idha al habibu ata bi dhanbin wahidin ja'at mahasinuhu bi alf shafi'. Di sisi lain, limpahan kebaikan pada diri seseorang dapat meleburkan kesalahan-kesalahannya. Ketika ada ulama yang berjasa pada umat, ya, berjasa banyak saya pada umat, lalu ia tergelincir pada satu dua permasalahan, maka satu dua permasalahan yang dia tergelincir dengannya itu terhapuskan oleh banyaknya maslahat yang diberikan pada umat. Bukan seperti mungkin sebagian dari ikhwan atau akhwat yang melihat seseorang aslinya bagus sekali, banyak manfaat untuk umat, kemudian ada sedikit noda kesalahan yang dipentingkan atau diperbincangkan pada kesalahan itu. Ini salah. Bukankah diri mereka sendiri bisa jadi seimbang antara kesalahan dan kebaikan? Atau malah justru mereka lebih baik, lebih banyak kesalahannya daripada kebaikan? Coba dimuhasabah lagi. Ya, sebagaimana dalam syair, "Jikalau kekasih berbuat suatu dosa, semua kebaikannya akan membawa 1000 pembela." Masyaallah. Nah, gimana? Sayyidullah itu syafi'i, di alfi syafi'i. Itu atau memahami sendiri atau tafsirkan sendiri. Jam berapa kita ada? Sepertinya setengah 9 ya, 15. Berarti masih berapa menit lagi? Bisa kita habiskan? وأيضا فإن صدق الطلب وقوة الإرادة وكمال الامتياد يحيل تلك العوارض والغواشية الغريبة إلى مقتضاه وموجبه. Selain itu, niat yang lurus, niat yang lurus, keinginan yang kuat, serta kepatuhan yang sempurna. Tiga, niat yang lurus, niat yang benar, niat yang sahihah, niat yang salih. Kemudian, keinginan yang kuat, kuatul iroda, yaitu kuatul azam, ya, serta kepatuhan yang sempurna. Tiga hal itu. Ya. Jadi apa tadi? Sidqut talab, niat yang benar, kuatul iroda, keinginan yang kuat, kamal inqiyad, ketundukan atau kepatuhan yang sempurna. Apa? Dapat mengubah noda dan kotoran dari luar menjadi sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan tuntunan syariat. Begitu pula dengan sebaliknya. Sebaliknya, niat yang tulus, azam yang lemah, keinginan yang lemah, dan kepatuhan yang seadanya aja, seala kadarnya aja, ya, itu dapat mengalihkan ucapan dan perbuatan terpuji kepada hal yang sesuai dengan tujuan dan keinginan hawa nafsu. Jadi intinya hawa nafsu, karena apa? Diawali dengan niat yang tidak baik, tidak terus. Kayak antum ketika melakukan sesuatu, jika itu baik, teruslah, itu yang pertama. Dan jika memang itu antum bisa lakukan, berazamlah untuk bisa menyelesaikan itu. Dan di dalam proses melakukan itu, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tawakal itu berarti bersandar kepada Allah dengan adanya penghadiran apa? Penghadiran kepatuhan, ketundukan kepada Allah. Karena apa? Semua dari itu kita tuh dibantu sama Allah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum belajar Islam 4 tahun di kuliah itu pun, di awal niat antum gimana? Tulus apa enggak? Kemudian kalau niat yang tulus itu sebenarnya belum cukup, melainkan harus diselingi setelahnya apa? Azam, kekuatan, keinginan, benar-benar. Ya, karena ada orang memang tulus, tulus dia ikhlas karena memang kalbu bersih dari kotoran-kotoran hasad dan semacam. Tulus. Tetapi dia bukan orang yang well motivated, bukan orang yang bagus, enggak termotivasi. Sehingga azamnya itu kecil, rendah. Sehingga apa? Yang dia pelihara itu hanya ketulusan saja. Kemudian tidak ada move on, tidak ada, kemudian tidak ada pergerakan berikutnya. Dah, saya pengen banget ini, saya pengen banget belajar bahasa Arab, saya pengen banget bisa bahasa Arab, saya pengen banget belajar akidah, saya pengen banget belajar tafsir, saya pengen. Benar dia tulus, tapi tidak ada keinginan. Yang justru bisa dikatakan dia lisannya telah mendustai seluruh anggota tubuhnya sebenarnya. Kalau memang pengen lakukan, saya pengen keluar masjid, tapi diem terus di masjid. Orang kemarin, antum ini ngomong kok nggak dilakuin? Kalau tinggal sih kalau, kemudian saya pengen banget ikut kajian, tapi nggak mau ikut kajian. Duh, ya udah, saya bilang pengen kalau gitu. Saya pengen menikah sama kamu. Ya udah datang ke rumah. Enggak datang. Berarti omdo sih ya. Berarti mendustai apa? Mendustai selain lidahnya. Lidahnya mendustai semuanya selain lidahnya. Maka jangan sampai kita banyak mengucapkan saya pengen. Kecuali disertai dengan azam. Dan ketika memang sudah Allah hibahkan kemampuan kita untuk berjalan step awal. Tawakal. Patuh kepada Allah. Tawakal. Bismillah. Iya kena mulai, kena sari. Ya. Seperti itu. Karena kesulitan dalam suatu cita-cita itu ada dua hal sebenarnya. Di permulaan dan tentang konsistensinya. Orang itu sulit dalam memulai. Sulit. Yang ini permulaan itu sulit, selalu sulit. Antum berdagang, kecuali permulaan di kitab Durusul Lughah itu mudah insya Allah, bahasa Arab. Orang yang mau memulai, itu untuk memulai saja sulit. Itu kesulitan pertama. Atau berdagang misalnya. Yang pernah berdagang misalnya. pertama kali berdagang kok rasanya Allah, di pasar, di toko, di mall, atau di jalanan, atau di depan teman-temannya mendoakan donat atau semacamnya, itu berat, berat. Aduh ya Allah, nggak bisa nih. Nah, tapi kemudian dilanjutkan ya. Kesulitan tantangan kedua di konsisten, konsistensi. Kalau sudah konsisten, kalau misalnya awal sudah lancar, tinggal konsisten saja istiqomahnya itu. Ya. Nah, kalau sudah istiqomah, itu siap-siap antum menjadi orang kaya. Ya gitu, kuncinya. Bagaimana belajar apapun, mungkin belajar bahasa Arab awal-awal, masya Allah susah banget, lu nggak bisa lah dan seterusnya. Kalau mengeluh terus, nggak bakal jadi selamanya. Tapi jalannya, karena permulaan itu adalah hal pertama yang sulit. Nah, setelah udah memulai, udah lewat kesulitan pertama, keberatan diri karena belum terbiasa sebelumnya, maka ada tantangan kedua. Tantangan yang bercerita tentang konsistensi. Kalau misalnya nggak konsisten, nah itu konsistensi itu diuji. Nah, seorang kalau sudah teruji konsistensinya, maka insya Allah kedepannya semua bisa. Ya. Ingat di awal-awal antum menjajakan barang dagangan itu jarang. Ayo noleh, noleh aja. Oh ada orang baru. Noleh aja. Oh ada orang baru. Enggak ada yang mau beli gitu. Walaupun antum discount seberapa persen. Yang menoleh perempuan aja. Laki-laki enggak ini. Discount itu kalimat keramat bagi perempuan. Padahal penipuan sih biasanya. Discount. Padahal semua juga kayak gitu. Dan seperti itu mulai ikutnya. Discount. Baca yang benar discount, bukan diskon. Yeah. Nah, gak ada yang noleh, gak ada yang beli murung gitu. Sabar. Terus. Nanti baru orang, itu kan masalahnya introduction. Mantum introduction itu pertama-tama. Gimana gitu rasanya pertemuan pertama. Sebagaimana pertemuan pertama antum misalnya dengan istri antum bagi yang sudah punya. Pasti ada keraguan-keraguan karena introduction. Nah, kemudian di pertemuan berikutnya konsistensinya gimana? Apakah satu terus atau mau nambah atau nambah lagi? Atau nambah lagi atau empat sekalian ya. Silakan kalau. Ya, intinya dua kesulitan, permulaan dan konsistensi. Itu untuk antum kita semua yang belajar. Apapun pelajaran itu, permulaan hadapi walaupun tidak dengan senyuman, tapi yang penting hadapi dia sampai dia lewat, jadilah orang kuat. Kemudian tentang konsisten terus, walaupun berat, badai itu terus akan apa? Akan menyerang. Dan badai pasti berlalu katanya. Ya. Ya, insya Allah berlalu. Di masa yang ditentukan, yang Allah inginkan. Nah, setelah itu udah semuanya rehat. Semuanya enak. Jangan kira yang besar-besar atau perusahaan besar itu dulunya enggak stepnya seperti itu. Awal-awal miskin, kiri dulu dicacit dulu, apaan sih baru-baru ini ya. Kemudian pertengahan di konsistensinya diuji, pas sudah gede orang-orang pada niru. Rata-rata gitu. Ya. Antum ketika memulai menumbuhkan jenggot antum, ya nungguin Allah Subhanahu wa taala tadi. Ketika antum berazam oke, biarin saya tumbuh jenggot, awal-awal tuh gimana gitu kan. Nah, kemudian habis itu udah permulaan udah mulai jenggot 10,5 tumbuh. Habis itu jalan di depan orang. Mulai teruji konsistennya untuk pakai jenggot. Untuk biarkan jenggot. Orang-orang lihat di celah-celah itu konsistensinya sampai antum udah jadi jenggotan luar biasa, orang pada ngiri sama antum. Kok dia punya kelebihan itu saya enggak punya. Itu yang anda rasakan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.